Kita lanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fadli babu fadli salati as-subhi wal asri wal muhafadzati alaihima. Keutamaan dua salat subuh dan asar dan menjaga keduanya. Hadis pertama 1430 sudah kita pelajari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, fa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluna fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim, kaifa taraktum 'ibadi, fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat malam dengan malaikat siang saling berganti pada kalian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bertugas di malam hari naik ke langit, lalu mereka ditanya oleh roh mereka, yang mana dia lebih mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Telah kita pelajari bahwasanya malaikat itu waktu zuhur, waktu asar dan waktu subuh adalah tempat pergantian tugas. Kemudian juga kita pelajari bahwa apa makna malaikat tersebut. Ada mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang mencatat amalan. Ada yang mengatakan adalah malaikat yang khusus untuk bertugas untuk itu saja. Hadis berikutnya 1432. Wa hadathana Zuhair bin Harb qala hadathana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala akhbarana Ismail ibn Abi Khalid qala akhbarana Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Jarir ibn Abdullah wa huwa yaqul kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamari ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dengan sanadnya kepada Jarir bin Abdullah, dia mengatakan, kami duduk di samping Nabi SAW, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id tahu-tahunya beliau melihat ke purnama, ke bulan pada malam purnama. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kalian itu akan melihat roh kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan terhadap sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni sholat asar dan sholat fajar, atau sholat fajar dan sholat asar. Kemudian dia membaca, Jarir membaca, wasabbih bihamdi rabbik, tasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. qad iyad bulan qawluhu la tadawmuna fi ru'yatihi ma'nahu la yulhiqukum dhaymun fi ru'ya, yakni kalian tidak akan berdesak-desakan, berjepit-jepit di dalam melihatnya. Tashbih di dalam atau penyerupaan seperti dikatakan tadi, kama tarawna hadzal qamar, kalian melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, adalah di dalam ru'yah, di dalam melihat kepada Allah. Bahwa sebagaimana manusia tidak berdesak-desakan melihat bulan purnama, ya, begitu juga kita melihat Rabb kita nantinya tanpa berdesak-desakan. Berbeda ketika misalkan presiden datang berdesak-desakan, ya, mau melihatnya. Tapi melihat Allah Subhanahu wa taala tidak berdesak-desakan, dan itu akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Terhijab bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menghijab diri mereka di dunia, tidak mau beriman. Hadis 1433 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأسامة وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترون كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. Dengan sanad sebelumnya kepada Jarir bin Abdillah, hanya saja ada perbedaan di tingkat gurunya Imam Muslim. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kalian dihadangkan terhadap Rabb kalian, yakni diperlihatkan, maka kalian akan melihatnya sebagaimana kalian melihat purnama ini. Kemudian beliau membaca, tidak disebutkan di situ Jarir. Boleh jadi Nabi SAW membacakan ayat di atas. 1434 wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Quraib wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر ابن عمار ابن رؤيبة عن أبيه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال الرجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله سمعته أذناي ووعاه قلبي. Dengan sanadnya kepada Umar bin Ru'aibah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, layalija, sekali-kali tidak akan. Lan itu adalah menafikan untuk mustakbal, untuk yang akan datang. Tidak akan masuk dalam api neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maksudnya fajar dan asr. Yani maksudnya di sini tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang mengerjakan sholat asar, sholat subuh dan sholat asar, sholat fajar dan sholat asar. Lalu ada seorang dari ahli Basrah bertanya, apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW? Dia mengatakan ya. Qala rajul, lalu orang dari Basrah tadi mengatakan, dan aku bersaksi sesungguhnya aku mendengarnya dari Rasulullah. Kedua telingaku mendengarnya dan dipahami oleh hatiku. Hadis 1435. Wa haddatsani Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Yahya ibn Abi Bukair qala haddatsana Syaibah an Abd al-Malik ibn Umair an ibn Umar ibn Ru'aybah an abihi ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalij an-nar من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة قال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. Dengan sanadnya kepada Umar bin Ru'aibah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk di dalam api neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dan di sampingnya ada seorang dari ahli Basrah. Dia berkata, apakah engkau mendengar hadis ini dari Nabi? Jawab ya, aku mempersaksikan itu. Dan aku juga menyaksikan, ya, sungguh aku telah mendengar Nabi SAW bersabda di tempat yang mana engkau juga mendengar dari tempat itu. Hadis berikutnya 1436. وحدثنا حداد ابن خالد الأزدي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه يعني عمار بن رأيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. Siapa yang salat dua yang dingin, ya, dia masuk ke dalam surga. Makna dari dua yang dingin ini adalah solat subuh dan solat asar. Taib. Di dalam amma innakum satu'arudun ala rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya kalian akan dihadangkan kepada Rabb kalian. Kalian melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ayat tarawnahu ru'yatan muhaqqaqatan, kalian melihat Allah dengan penglihatan yang hakiki, bukan majazi, bukan gambaran yang lain, bukan kata-kata sindiran, tapi betul-betul melihatnya, ya. La syakka fiha wa la syakka, tidak ada keraguan di dalam melihat itu dan tidak ada kesusahan. Kama tarawna hadzal sebagaimana kalian melihat bulan ini penglihatan yang hakiki tanpa ada masyaqqah, kesusahan atau kesulitan. Fahuwa tashbihun lirru'yati birru'yah. Dalam hal ini ada perumpamaan ya, atau penyerupaan penglihatan dengan penglihatan. Yakni sebagaimana kita melihat bulan ini penglihatan, ru'yatan, muhaqqaqatan, penglihatan yang betul-betul nyata, hakiki, yang tidak ada kesusahannya, begitu juga dengan melihat Allah Subhanahu wa taala nantinya ru'yatan muhaqqaqatan bila masyaqqah, ya, yaitu melihat dengan betul-betul hakiki tanpa ada kesusahan. Lal mar'i bil mar'i, bukan perumpamaan yang dilihat, ya. Warru'yatu mukhtassatun bil mu'minin, melihat kepada Allah itu adalah khusus untuk orang mukmin. Wa ammal kuffaru fala yarawnahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang kufar tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. وقيل يراه منافق هذه الأمة وهذا ضعيف. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang munafik dari umat ini bisa melihat Allah. Hadza dhaif, pendapat ini adalah lemah. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه. Yang sahih, yang benar, yang mana di atasnya pendapat jumhur mayoritas ahli sunnah, bahwa orang-orang munafikin tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama la yarahu baqil kuffar bittifaq al ulama, sebagaimana orang-orang kafir yang lainnya tidak melihat Allah berdasarkan kesepakatan ulama. Waqad sabaqa bayanu hadhihi al-mas'alah fi kitab al-iman, telah berlalu penjelasannya, ya, permasalahan ini di dalam kitab al-iman. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dalam surah apa? Dalam surah Al-Mutaffifin. Sesungguhnya mereka dari roh mereka pada hari itu, ya, lamahjubun, sungguh mereka itu terhijab, ya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung terhadap jenis amalan dia. Di dunia dia terhijab dengan beriman kepada Allah, di akhirat dia terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-91, bab bayani anna awwala waqtil maghribi 'inda ghurubish syamsi. Bab penjelasan awal waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam. Hadis 1438, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id قال حدثنا حاتم وهو اسم ابن إسماعيل أن يزيد ابن أبي عبيد أن سلمة بن عكوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. Salam bin Aqwa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat maghrib apabila matahari sudah terbenam, wa tawar bil hijab, dan sembunyi di belakang hijab. Maksudnya di sini maknanya sama, yaitu terbenam matahari. Tawar bil hijab sama dengan terbenam matahari. Hadis 1439, وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنا لا يبصر مواقع نبله. Dengan sanadnya kepada Rafi' bin Khadij, dia mengatakan kami dahulu salat maghrib bersama Rasulullah, maka salah seorang di antara kami dia keluar, yakni selesai dari salat maghrib berjalan, dan sungguh dia bisa melihat target dari anak panah. 100 meter masih bisa dilihat, tidak ada cahaya lampu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa masih terang setelah tenggelam matahari ya, cahaya biasanya masih ada dan masih terang, sehingga sasaran anak panah ketika memanah itu masih bisa kelihatan. Maknahu, kata Imam Nawawi, annahu yubkir yubakiruna biha fi awal waktiha, bahwasanya mereka bersegera dengan solat maghrib di awal waktunya, bimujarradi ghurubi syams, semata-mata dengan tenggelamnya matahari mereka lakukan. Hatta nansarifa wa yarmi ahaduna nabla an qawsihi wa yubsir mawqi'ahu li baqa'i dhaw, sampai kami selesai dari salat, salah seorang dari kami melemparkan anak panah dari busur dan dia melihat mawqi'ah, tempat targetnya, karena masih ada sisa dari cahaya. وفي هذين الحديثين, maka dalam dua hadis di atas, أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس, وهذا مجمع عليه, bahwasanya maghrib itu disegerakan, ya, disegerakan bersis setelah tenggelamnya matahari, ya, maka ini adalah sesuatu yang mujma'un alaihi, ini telah disepakati bersama. Wa qad hukiya 'an syi'ati fihi syai', dihikayatkan dari orang Syiah sesuatu, ya, dari mereka, la intifata ilaihi wa la asla lahu, yakni tidak perlu menoleh kepada riwayatnya Syiah dan tidak perlu yang tidak ada asal muasalnya. Wa amal hadis as-sabiqa fi ta'khir al-maghrib ila qaribi suqut asy-syafaq fa kana al-bayan jawaz ta'khir. Adapun hadis-hadis yang telah berlalu tentang mundurnya salat maghrib ke sudah mendekati hilangnya syafaq, cahaya merah di ufuk barat, itu adalah dalam rangka memberikan keterangan bolehnya dimundurkan. Kama sabaqa idahihi, kama sabaqa idahuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Fa innama kanat jawabu fa inna ma kanat jawab sa'ilin 'anil waqti. Bahwasanya riwayat itu menjelaskan sebagai jawaban dari pertanyaan tentang waktu. Wa hadzal haditsani, dua hadis di atas, ikhbarun 'an 'adati Rasulillah al-mutakarrirah allati wadhaba 'alayha illa li'udhrin fal-i'timadu 'alayha wallahu 'alam. Adapun dua hadis di atas itu adalah pemberitahuan atau pengkabaran tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang silih berganti, yaitu yang berulang-ulang, yang mana Nabi selalu melakukan di atas kebiasaan tersebut kecuali kalau seandainya ada udzur. Maka menjadi patokan adalah kepada kebiasaan Nabi tadi, yaitu sholat betul persis setelah masuknya tenggelamnya matahari atau masuknya waktu. Baik, bagaimana hal ini? Yaitu kita setelah azan, setelah terbenam matahari kita masuk azan, tidak nunggu-nunggu dulu. Kemudian pelaksanaan sholat kita setelah azan, kita berikan kesempatan bagi orang untuk melaksanakan sholat sunat, ya. Berarti azan dibutuhkan kurang lebih 2 atau 3 atau boleh jadi sampai 4 menit. Ya. Kalau seandainya 3, berarti ada kesempatan, kita berikan kesempatan untuk orang yang ingin mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, karena Nabi SAW menyuruh sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib liman syaa'a karihatan an yattakhidha an-nas sunnatan. Kata Nabi SAW, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, ya, bagi siapa berkenan, ya, karena Nabi tidak ingin itu dijadikan suatu hal yang rutin. Ya, jadi tetap kita berikan kesempatan. Maka kalau kita lihat apa yang kita lakukan di sini, yaitu dengan qamat kita 10 menit dari masuk waktu, bukan 10 menit setelah azan. Ya, maka oleh karena itu kalau sudah 10 menit mulai dari masuknya waktu, atau kalau kita potong tadi kurang lebih 7 atau 6 menit setelah azan, ya, adalah kesempatan bagi jamaah untuk menunaikan sholat sunat sebelum maghrib. Dan yang kedua adalah kesempatan kita menunggu datangnya jamaah sehingga memungkinkan mereka mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.